Jumaat, terlupa ke nak buat waktu semayang Jumaat. Dia sengaja buat macam itu pada hari lalu. Hari ada dua kali je dalam setahun. Dan itulah sunnah meninggalkannya. Untuk selain daripada solat raya itu adalah sunnah. Jadi kita pergi pada bab berikutnya, babun siwak. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id wa 'Amr bin Naqib wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan an Abi Dinan عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث الزهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, kalaulah tidak memberatkan atas orang-orang mukminin, dan dalam hadis Zuhair atas umatku, tentu aku telah memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap solat. Jadi hadis ini zahirnya menerangkan tentang siwak, kelebihannya bersiwak. Apa itu siwak? Jadi ulama mengatakan ringkasnya siwak itu balik kepada dua benda. Satu bendanya, yani apa ni, batang kayu siwak tu yang dibuat daripada kayu arak yang ada bau wanginya sikit, eh? Terdapat kat Mekah, Madinah, padang pasir asalnya kayunya, eh? Dan dia dapat membersihkan gigi. Dan satu lagi makna siwak adalah perbuatan siwak yang membersihkan gigi dengan alat siwak. Jadi oleh kerana ada dua kemungkinan makna siwak ini, maka kita tak payah nak tarjih yang ini ke yang ini. Jadi kita lihat akan apa, akan konteksnya, maka kita tafsirkan makna siwak itu mengikut konteksnya. Kalau dimaksudkan batang siwak tu, itulah makna dia. Sebab dia boleh dua-dua, kan? Atau kalau dimaksudkan kat sini adalah perbuatan nyiwak ni ataupun mempersugi itu, maka kita tafsirkan dengan makna perbuatan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalaulah tidak aku tidak memberatkan orang-orang yang beriman, laulah asyukah, jadi masyarakat memberatkan, menatkan, memberatkan, menusahkan atas orang yang beriman, dan dalam riwayat lain atas umatku. Kenapa ada dua ni? Mana satu yang betul? Biasanya kalau kita ada jumpa macam ini, dia menunjukkan keraguan daripada perawi. Perawi ni ragu-ragu, mana satu lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, atas mu'minin ke, atau orang beriman ke, atas umatku. Kita dapati bahawa daripada riwayat-riwayat lain, kebanyakannya kata apa? Ala umati, atas umatku, itu yang masyhur. Ini hanya ragu-ragu. Adakah dia mahu mengubah akan hadis ini, makna hadis ini, hukum hadis ini? Yang ini tidak. Ala mu'minin, umatku juga orang beriman. Inilah yang mungkin didakwakan oleh sebagian orang yang tak mau mengikut sunnah. Mereka meletakkan keraguan-keraguan di dalam pengkujahan hadis. Mereka katakan, ini lah hadis ni, ada lafaz macam ni, ada lafaz macam gitu, perawinya mungkin lupa, mungkin apa semuanya. Macam mana kita ambil agama kita daripada hadis, ambil daripada Quran je. So, kita, kalau kita lihat apa ni, keraguan daripada perawi dan sebagainya, memang ada. Dan mereka menyebutkan keraguan mereka itu sebenarnya menguatkan, bukan melemahkan hadis sebagai hujah. Menunjukkan bahawa mereka amat memelihara hadis ini, maknanya dan juga sampai lafaz-lafaz. Dan kita dapati bahawa biasanya keraguan mereka itu sama ada tidak apa, tidak mempunyai apa-apa kesan perubahan makna ataupun kemudian hukum, ataupun keraguan mereka itu akan dihilangkan keraguan itu sampai jadi yakin dengan riwayat-riwayat perawi lain. Kalau perawi lain yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Dan kalau ada betul-betul keraguan dan sebagainya, ia dianggap sebagai hadis-hadis muskil. Hadis-hadis muskil tu akan kita serahkan kepada ulama-ulamanya yang akan menghilangkan kemuskilan, menerangkan, mensyarahkan kemuskilan tersebut. Ataupun kebanyakan hadis tak ada masalah, kita lihat. Baik.

adalah satu keridhaan untuk siapa? Untuk Ar-Rabb, untuk Tuhan. Jadi di sini siwak ni ada dua fungsi. Satu yang biasanya dia membersihkan mulut. Orang tahu dia membersihkan mulut. Dan yang kedua, dia daripada sudut ibadah, ia disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, apa hukum kita bersiwak bukan dengan kayu siwak, dengan brogia, lepas tu dengan apa tu? Majun, dengan tubrik, tupik, ubat gigi, macam-macam jenama sekarang. Sama ada perisa siwak ke, perisa pudina ke, oren ke dan sebagainya. Apa kata kita? Kata kita boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Sebab salah satu daripada tujuan siwak adalah pembersihan mulut. Mabharatun lil fami. Yang membersihkan mulut bagus. Bahkan yang membersihkan lebih daripada dia siwak. Lebih ataupun kurang? Lebih. Dengan bau gigi, dengan ubat gigi, dan itu lebih dia punya pembersihan daripada siwak. Campur lagi orang nak gagal-gagal lagi dengan apa tu lagi? Lagi bagus ke tak bagus? Lagi bagus. Sebab maksudnya memang nak bersihkan. Tetapi lepas awak dah cuci bersih-bersih, wangi betul-betulnya wangi, nak solat, perlu tak saya siwak lagi? Sunat tak? Bukan ya? Pakai kayu siwak. Jawab kita, siwak lagi. Sebab apa? Dia ada sebab lain. Dia ada kegunaan lain. Sebab dia mardatun lil fami, mardatun lil rafi. Dia adalah keredaan kepada Allah. Dua-dua kena buat. Dan tu menunjukkan bukan hanya pakai siwak yang sebulan tak cuci, dah teruk punya. Lepas tu setiap kali nak salat, awak buat gitu, bangun pagi tak gosok gigi, lepas makan tak gosok gigi, masuk salat nak, baru hujan baru nak ini. Ini tak capai maksudnya. Ini yang buat orang benci dan geli dengan siwak. Ada yang sampai buat macam itu. Itu memberikan bad image lah kepada sunnah yang besar. Sunnah yang amat besar, Rasulullah amat sayang dengan siwak. Ini kita akan belajar dalam dari yang berikut. Jadi maknanya orang lupa tentang siwak tu sebagai pembersihan. Dan juga ada orang yang pakai akal di universiti kat dalam tempat-tempat kita ni sekarang ni, kita ajar apa? Alah, ini pakai apa pun boleh. Pakai tu gigi lagi bagus, tak payah saya siwak dan sebagainya. Itu juga kesilapan. Dia katakan boleh, bukan tak boleh. Tapi siwak ada kelebihan dia tertentu. Bahkan bagian saintis dah membuat research tentang kelebihan kayu siwak ni. Ada macam mana kelebihan dan sebagainya. Kita katakan itu semua sebagai apa? Penguat keimanan kita, keyakinan kita tentang bagus ni bersiwak. Jadi memang sebagai kebiasaan orang Islam, nak dikenali dengan orang Islam, selalu dia bersiwak. Maksudnya sentiasa apa? Sentiasa bersih, mulutnya sentiasa bersih. Kalau dah begitu, ia menafikan apa? Tabiat tabiat yang tak baik yang ada kepada sebagian orang. Kotor je. Takkan mulut saja bersih, baju kotor bolos, rambut bau apa semuanya. Takkan macam itu. Dia menunjukkan bau yang lain pun mestilah nak kena bersih. Dan ini membatalkan praktis apa? Tak rokok, tak boleh ni. Dia tak boleh kena dengan sunnah ni. Dia spoil. Tak boleh ni. Siapa tak rokok memang tak guna nak jiwa. Siapa tak jiwa? Bau dia all the way. Kadang-kadang kita sepatutnya bersih sentiasa, wangi sentiasa. Nak hilangkan tak begitu ni lama nak hilangkan bau rokok. Satu kalau awak buat jiwa, dia adalah satu apa deterrent yang hebat untuk apa daripada merokok. Orang yang nak mesti merokok, cuba siwak tiap-tiap. Makan, lepas makan, lepas tu nak solat, kita siwak. Kan kita solat 5 kali. Bahkan nanti kita dapat baru bangun tidur je, waktu malam pun siwak juga. Masuk rumah pun siwak juga. Rasulullah SAW nak hampir menghapuskan nafas yang terakhir pun masih minta siwak lagi, masih bersiwak lagi. Jadi kita nak bersiwak dengan cara yang betul. Walaupun kat tempat kita ni tak ada, tu tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya kita perlu gigi pun jadi lah. Kalau ada siwak kita pakai. Kita pakai dalam sunnah. Jangan kata itu adalah sunnah zaman dulu saja. Tidak. Siapa yang kata macam itu dan dia benci dengan siwak, itu satu penyakit . Kita takut-takut apa tu membatalkan iman. Sebab dia benci terhadap satu sunnah Rasulullah SAW.

watarajuli watanahulihi wafi sya'nihi kulli. Dia suka apa? Tak dengan yang kanan, dalam taharahnya, dalam pakai kasutnya, dalam sikat rambutnya, dan juga dalam semua keadaannya. Dan ini termasuk daripada wala ba'sa bi istimali siwak ghairihi bi idzni. Dan tak mengapa menggunakan siwak orang lain. Macam begitu sekali, tapi dengan izin, izinnya. Sebab orang kata tak boleh pakai siwak orang lain, kotor apa semua. Kalau diizinkan, tak mengapa. Dan ini ada dalil atau tak ada dalil? Ada. Rasulullah SAW dia bersiwak, siwak yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan dengan siwaknya sendiri. Dia bersiwak Abdurrahman bin Abu Bakar, ini adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk, Rasulullah SAW nampak ketika dia sedang sakit, sakit mautnya tu, mata-mata dia isyaratkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa dia? Aku ambilkan. Jadi Aisyah tanya dia, aku ambilkan? Rasulullah SAW angguk, maka dia ambil daripada Abdurrahman. Kemudian dia apa? Dia potong, dia bersihkan, kemudian dia berikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW siwak. Jadi kemudian bolehnya siwak daripada orang orang lain dengan izinnya. Wa yustahabbu an ya'uda as-sabi an yu'awida as-sabiyya as-siwak li'adabahu. Dan juga disunatkan untuk membiasakan anak-anak dengan siwak supaya dia terbiasa dengan dengan siwak. Okey. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana Islam amat mementingkan kebersihan yang besar, yang zahir dan yang yang batin sebenarnya. Baik, insyaAllah kalau masih akan sama lagi pada kita akan datang dan bawa riwayat lagi. Ada apa soalan? Bagaimana kita baca tadi, Nabi SAW kata apa? Kalau tak diberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersuap untuk setiap kali solat. Untuk setiap kali solat. Jadi ketika nak solat, inda kulli solati, maknanya hampir nak dekat solat. Kalau dah lama sebelum tu, tak kira lah. Kat rumah dah, dah siwak, tak pakai. Dia nak sampai nak dekat solat. Bila nak dekat solat tu, kalau ada solat jemaah, bila dah qomat kan, ataupun dah habis solat sunnah, dah qomat lah, dah hampir nak solat, dah baru tengah nak pergi tu, dia siwak macam pun tengah berdiri tu, dekat dalam tu, dia mula mula bersiwak. Itu maknanya anda boleh solat. Baik. Tentang kadang-kadang dia siwak orang kat kiri kanan yang tak siwak tu kan, lepas tu dia masukkan kat kat kutipnya orang dia siwak, apa ni, siwaknya apa ni, bersama-sama dengan dia waktu dia solat. Kita katakan ia hanya kalau orang punya perasaan begitu, kemungkinan apa keadaan orang tersebut, bukan siwak dia je kotor, baju dia pun kotor bolor. Orang tengok siwak dia pun geli. Ini yang kita cakap pasal masalah itu, bukan masalah siwak. Kalau siwak orang jaga bersih apa semuanya, dia jaga betul-betul, tak sepatutnya yang itu. Sebab dia dah bersih sebelum tu, waktu wuduk pun dia dah siwak dulu, sebelum tu pun dia sentiasa bersih. Waktu tengok solat tinggal apa? Tinggal tambah bersih je. Bukan baru nak kental, baru nak apa. Yang itu semua bau semua keluar. Air pula tak ada, macam mana dia telan. Jadi kalau begitu berlaku, bukan salah sunnah ini. Dia cara dia mengamalkan sunnah dia tak tepat. Jadi kalau kita lihat orang buat macam itu ketika dia nak takbir, tiba apa bagus imam ke dia tunjukkan orang bila dia nak masuk nak takbir, dia suruh takbir dia, dia tiba-tiba dia, itu bagus. Cuma masalah kalau solat yang banyak rakaat, setiap solat tarawih, adakah kita siwak untuk tiap-tiap solat yang ini tiap-tiap dua rakaat ataupun cukup waktu yang pertama dulu? Apa saja lah, sebab ada satu solat, ada satu solat. Kalau nak witir mungkin kita solat lagi lah, kita siwak dulu, tak payah nak tiap-tiap apa tu dua rakaat. Tapi kalau tengah-tengah tu kita rasa bau mulut berubah ataupun ngantuk ke apa nak, itu tak salah. Setiap kali kita nak siwak untuk setiap rakaat atau ni setiap dua rakaat tu, lepas setiap salam itu tak perlu, tak masuk dalam itu. Jadi insyaAllah itu jawapannya. Jadi dengan itu harap kita apa ni

di tengah malam. Dalilnya dengan banyak tu dari Bukhari dan Muslim, ada kat dalam sahih Muslim. Tetapi itu adalah waktu apa? Waktu afdal. Maknanya kalau kita terpaksa ada kesulitan, kita mungkin safar dan sebagainya, tak apa. Kita kalau solat lepas waktu tengah malam masih lagi dalam isyak. Sebab kita ada yang penting jangan sampai subuh. Jangan sampai subuh. Mati-mati kalau nak dekat subuh kita terpaksa, kita supaya walaupun dalam kenderaan. Ya. Tapi kalau dalam waktu biasa tak ada apa-apa semuanya kat rumah, mesin dan sebagainya, jangan lambatkan solat isyak lebih daripada tengah malam. Macam mana kira tengah malam? Tengok maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa, berapa jam, dibatkan malam hari itu, senang aja. Tak mesti pukul 12 malam kan, betul tak? Mungkin pukul 1, mungkin 1.30, tengah awal sikit ke lambat sikit, tengok malam ni berapa pun jam. Bila dekat. Allahu'alam bisawab. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.